sederhana. Aku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Hari dan tahun serta hidupku kan salah waktu. Jika nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya.